السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله، أعزنا الله وإياكم. والحمد لله، pada malam hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, yang menjelaskan tentang al-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Al-Uswatul Hasanah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diutus kepada seluruh umat manusia dengan membawa al-khuluqul karim, akhlak yang mulia, yang tidaklah seseorang mencontoh bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dia akan mendapatkan bagian dari al-akhlaq al-karimah. Sebablah tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu amalan melainkan dibangun di atas akhlak yang mulia sekali. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Di sini menunjukkan bahwa boleh bagi orang yang lebih muda untuk berbicara, apalagi jika dibutuhkan, apalagi dalam kondisi tatkala dia diam justru tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Namun ketika dia berbicara, maslahatnya besar. Maka dalam kondisi seperti ini sebaiknya yang lebih muda berbicara. Mungkin dia memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Namun asalnya sebelum dia berbicara, dia melihat terlebih dahulu. Mungkin di majelis tersebut ada orang yang lebih tua darinya, maka dia menahan diri. Namun setelah dia melihat, ternyata di majelis tersebut tidak ada yang berbicara, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbicara. Dan tidak termasuk di antara akhlak yang buruk apabila dia berbicara karena satu kemaslahatan, karena satu kepentingan, apalagi yang menyangkut kepentingan umat. Nah, Misalnya di majelis tersebut ada seseorang yang mungkin usianya lebih muda, tapi dalam hal ilmu dia mungkin lebih banyak belajar dibandingkan orang-orang yang lebih tua usianya. Sementara majelis tersebut membutuhkan ada yang berbicara, ada yang harus memberi penjelasan tentang kebenaran atau tentang hukum halal haram, atau mana yang hak dan mana yang batil. Setelah dia melihat orang yang lebih tua, gak ada yang berbicara, disebabkan karena mungkin mereka tidak memiliki ilmu tentangnya, maka diperbolehkan bagi yang lebih muda usianya untuk berbicara. Dan di sini beliau menyebutkan satu hadis an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbiruni bi syajaratin, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon, mathaluha mathalul muslim, yang perumpamaan pohon tersebut adalah perumpamaan seorang muslim. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha, yang memberikan buahnya pada setiap waktu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Rabbnya. La tahuttu waraquha, di mana daun-daun dari pohon tersebut tidak berjatuhan. Ini pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa waqa'a fi nafsi an-nakhlah, lalu kata Ibnu Umar, aku menemukan jawaban tapi aku simpan pada diriku. Jawabanku bahwa itu adalah pohon kurma. Tapi beliau tidak berbicara. Fakarihtu an atakallama, aku tidak suka untuk berbicara. Kenapa? Wa thamma Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, sebab di majlis tersebut ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yani ada orang lebih tua, apalagi di majelis itu ada ayahnya sendiri, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan bahkan di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan mereka ini adalah orang terbaiknya umat ini. Orang yang sangat dihormati di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu taala anhum setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang menyebabkan Abdullah bin Umar enggan untuk mengeluarkan jawaban dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma lam yatakallama, maka tatkala keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar tidak berbicara, diam, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab sendiri pertanyaannya, karena enggak ada yang menjawab, semuanya pada diam. Yang tua diam, yang muda juga diam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiya an-nakhlah." Ya, an-nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Falamma kharajtu ma'a abi, tatkala aku keluar dari majelis itu bersama dengan ayahku, qultu, aku pun mengatakan, ya abati, wahai ayahku, waqa'a fi nafsin nakhlah, wahai ayahku, sebenarnya sudah terbetik dalam diriku bahwa itu adalah pohon kurma, bahwa itu adalah pohon kurma. Jadi beliau menyampaikan kepada ayahnya, Umar bin Khattab, sebenarnya saya ingin menjawab bahwa itu adalah pohon kurma. Qala, kata Umar radhiyallahu anhu, ma mana'aka an taqulaha? Apa yang menyebabkan kamu, apa yang menghalangi kamu untuk mengatakannya, untuk menjawabnya? Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Kalau seandainya engkau menjawab, engkau yang menyampaikan, yang mengucapkan jawabanmu, maka itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Yani beliau bangga melihat anaknya yang cerdik, yang berilmu, yang mampu menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ma mana'ani illa lam araka wala Aba Bakr takallamtuma. Tidak ada yang mencegah aku untuk berbicara melainkan aku tidak melihat kamu dan tidak melihat Abu Bakar berbicara. Fakarihtu, maka aku pun tidak suka untuk berbicara ketika aku melihat engkau dan Abu Bakar Siddiq diam dan tidak berbicara. Hadis ini sahih dan bahkan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala dalam sahih keduanya. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengabarkan bahwa satu ketika mereka sedang bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam majlis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah pertanyaan di majlis. Dan sebelum itu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaannya, dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, itu disebutkan bahwa ada seseorang yang membawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumarun nakhlah. Jumar, yang dimaksud jumar itu bagian dalam yang ada di pohon kurma, bagian atasnya warnanya putih, ya, warnanya putih dan rasanya lezat. Nah, jadi ini pohon kurma. Pernah lihat pohon kurma? Bentuknya seperti pohon kelapa, ya. Kalau di Indonesia ini kan selalu digambarkan kelapa. Kalau di Arab kurma. Pohonnya mirip. Batangnya cuma satu. Ya, tidak bercabang. Nah, bagian atas kurma ini, itu bagian atasnya, ya. Itu kalau dibelah ada daging yang empuk di situ. Warnanya putih, rasanya lezat. Disenangi. Jadi makanan. Dan subhanallah, mirip seperti pohon kelapa. Ya. Ada yang tahu pohon kelapa? Bagian atasnya itu. Ya. Hah? Umbut, saya enggak tahu umbut. Hah? Bagian atas ini kelapa, ya, ini pohon kelapa. Bagian atasnya itu, ini kan daunnya, ya, sebelum di, bukan di daunnya, ya, tapi di, ya, di tengah-tengah itu umbut. Nah, itu dimakan enak itu. Nah, subhanallah, ada kemiripan. Nah, itu dibawa ke majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan makanlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang ada di majelis itu. Nah, dalam majelis itulah setelah dibawakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jumar tersebut, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melontarkan pertanyaan ini di majelis itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruni bi syajaratin, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah pohon yang perumpamaan pohon itu perumpamaan seorang muslim. Perumpamaan pohon itu perumpamaan seorang muslim. Dalam hal apa perumpamaannya? Dalam hal memberi manfaat. Dalam hal manfaatnya, tentunya orang-orang Arab jauh lebih mengetahui tentang fungsi dan manfaat pohon kurma, mulai dari akarnya sampai ujung daunnya. Dan mereka menyebutkan bahwa pohon kurma ini, subhanallah, semuanya bermanfaat. Pohon kurma ini semuanya bermanfaat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seorang mukmin yang memberi manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain seperti pohon kurma. Hal ini mirip dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kalimatan thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tidakkah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah perumpamaan, perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, perumpamaannya seperti pohon yang baik. Yang dimaksud pohon yang baik inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pohon kurma. Oleh karena itu pohon kurma adalah pohon yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dalam hal manfaatnya, dalam hal berkahnya. Nah, perhatikan pohon kurma ini. Ya. Kata para ulama, semuanya bermanfaat. Mulai dari batangnya sampai daunnya dan yang lainnya. Nah, batangnya bermanfaat. Untuk apa? Untuk jadikan tiang, ya, tiang rumah, tiang masjid, atau dibuat jadi papan atau yang semisalnya, ya, kita nggak tahu sih. Mereka tentunya jauh lebih mengetahui manfaat dari pohon kurma itu. Terus daunnya dibuat jadi biasanya untuk atap, ya, biasanya untuk atap. Kalau di Indonesia ini seperti atap apa itu? Hah? Nipah. Nah, itu digunakan. Nah, dan bagian-bagian yang lainnya, walhasil semuanya bermanfaat, apalagi buahnya, ya, sangat bermanfaat. Dimulai dari mudanya kurma itu sudah bermanfaat, yang disebut rutab, ya. Kurma muda luar biasa nikmatnya. Nah, seorang makan itu seperti makan buah, nikmat sekali. Nah, kemudian setelah itu jadi mengkal, ya, jadi busur namanya, busur. Kemudian setelah itu jadi tamar, jadi kurma, dan bermanfaat untuk seluruh manusia. Nah, disimpan dalam waktu yang lama, bertahun-tahun bertahan kurma itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan pohon kurma tersebut, begitulah keadaan seorang muslim yang selalu memberi manfaat. Oleh karena itu, dalam satu riwayat, dalam hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat. Dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'min mathalun nakhlah. Ma akhadhta minha min syai'in nafa'aka." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Apa saja yang kamu ambil dari pohon kurma itu pasti bermanfaat bagi kamu. Pasti bermanfaat bagi kamu. Kalau biji kurma manfaat ya? Hah? Orang biasanya makan bijinya dibuang. Itu manfaat enggak? Ya, mereka menyebutkan bermanfaat. Cuma saya belum tahu manfaatnya untuk apa. Ya. Namun ada satu faedah yang hubungannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala selalu menyebutkan bahagian-bahagian dari biji kurma ini. Saya kira insyaallah semuanya pernah makan kurma dan tahu ciri-ciri bijinya. Gimana bentuk biji kurma itu? Hampir semua sama. Bentuknya gimana? Lonjong. Kemudian bahagian luarnya ada selaput tipis, iya kan? Ada kulit yang sangat tipis bagian luar biji itu. Setelah kita makan kurmanya, ya, di bagian luar itu ada kulit yang sangat tipis yang membungkus biji kurma itu. Paham? Kemudian di bagian kurma itu ada garis bagian punggungnya, iya kan? Kemudian di bagian kurma itu ada titik, ya, ada satu titik. Dan subhanallah, ini ketiga bagian dari kurma ini, kitmir, ya, an-naqir, ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, seperti dalam surah An-Nisa dan yang lainnya, ada yang disebut kitmir, an-naqir, dan al-fatil. Seorang penyair Arab mengatakan, innal fatila man tawa fi syiqqi minan nawati qalahu dhul hidqi wa nuqtatun fi dhahriha an-naqiru wal qishratul bayda hiya al-qitmiru. Kata penyair ini, innal fatila, yang dimaksud al-fatil, man tawa fi syiqqi, garis itu, garis yang memanjang pada biji kurma, minan nawati, dari biji kurma itu, qala hudzul hidqi, telah berkata ahli bahasa yang cendekia, wa nuqtatun, dan titik, fi dhahriha, yang ada di punggung kurma itu, wa nuqtatun fi dhahriha, di punggungnya, an-naqir, itu disebut naqir, wal qishratul bayda, dan selaput kulit yang sangat tipis yang berwarna putih, hiyal qitmiru, itu disebut qitmir. Al-fatil, an-naqir, dan al-qitmir, ini tiga lafaz ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, ya, untuk membantah orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna min qitmir. Ya, orang-orang yang mereka sembah itu qitmir saja enggak punya. Ya. Kok mereka meminta kepada orang mati? Kok mereka meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal mereka yang selain Allah itu qitmir saja enggak punya. Artinya bahagian yang kecil dari biji kurma saja itu mereka tidak punya. Kok mereka mintanya macam-macam? Minta rezeki kepada orang mati, ya, minta panjang umur pada orang mati, minta dilapangkan rezekinya dan seterusnya, minta agar diberikan jodoh yang baik kepada orang mati. Kitmir saja enggak punya, fatir saja enggak punya, nakir saja enggak punya. Apa mungkin mereka akan mengabulkan yang lebih dari itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk membantah perbuatan orang-orang musyrikin yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dari mereka. Nah, ini salah satu manfaat tentunya. Bagian dari biji kurma. Nah, jadi seluruh bagian dari pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Itulah yang disebut dengan berkah. Itu yang disebut dengan barokah kalau bahasa Arabnya. Makanya dalam riwayat yang lain, hadis Abdullah bin Umar ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakatuha ka barakatil muslim. Berkahnya pohon kurma itu sama seperti berkahnya seorang muslim yang selalu memberi manfaat. Mungkin kita yang di Indonesia ini mengatakan, oh, ada yang mengalahkan pohon kurma, pohon kelapa. Kita berbangga dengan pohon kelapa, iya kan? Makanya dijadikan lambang dalam pramuka. Nah, karena pramuka katanya orang yang siap untuk selalu memberi manfaat. Ya, pohon kelapa bermanfaat ya. Semuanya. Semuanya. Batangnya jadi apa? Jadi jembatan. Jadi papan. Jadi tempat duduk. Terus daunnya jadi ketupat. Lidinya sapu lidi. Hah? Kelapa sabuknya. Hah? Oh, macam-macam, banyak sekali manfaatnya. Tempurungnya jadi apa? Hah? Bakar sate. Nah, dan yang lain-lainnya biasanya jadi perhiasan. Ada juga membuat perhiasan. Apalagi isinya. Nah, isinya jadi apa? Kelapa. Nah, cuman apa yang membedakan? Nah, ini yang membedakan adalah fungsi dari buahnya. Bandingkan antara buah kurma dengan kelapa. Kelapa bermanfaat, ya, sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Akan tetapi tidak butuhnya kebutuhan manusia kepada kurma itu lebih, dan manfaat kurma itu jauh lebih bermanfaat. Kenapa? Oleh karena itu mereka, khususnya bangsa Arab, mereka menjadikan kurma ini sebagai makanan pokok mereka yang bertahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, disinilah membedakan kurma dengan kelapa. Kelapa kurang bertahan kalau sudah dibuka. Nah, ya, kalau dalam keadaan masih di dalam tempurung, berapa lama kira-kira? Hah? Tumbuh. Maksudnya kalau disimpan dalam waktu yang lama untuk dimakan, berapa lama? Kira-kira? Hah? Para petani? Nah. Nah. Kurma kan dalam jangka waktu yang lama, ya. Itu dahulu. Sebelum ada kulkas, sebelum ada freezer, sebelum ada alat-alat untuk mengawetkan, kurma itu sudah bertahan tanpa bahan pengawet. Jadi sepanjang hari, sepanjang waktu dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu yang namanya kurma gak ada habisnya. Nah, gak ada habisnya, sepanjang waktu dibutuhkan. Nah, oleh manusia, khususnya mereka yang memang di negeri yang ditumbuhi kurma. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, manfaat. Manfaatnya seperti seorang mukmin. Mukmin itu seharusnya menjadi seorang yang memberi manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, atau Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah kamu untuk mencari apa yang bermanfaat bagimu. Sebelumnya itu beliau mengatakan, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allahi azza wa jal minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik daripada seorang mukmin yang dhaif, yang lemah, yang lemes. Ya. Suruh berangkat jihad, aduh lemah, sakit-sakitan. Ini berbeda dengan seorang yang punya kekuatan dalam beribadah. Kekuatannya dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manfaatnya lebih banyak. Ya. Ketika ada seorang muslim membutuhkan pertolongan di tengah jalan, mobilnya mogok, butuh ada yang mendorong. Kalau mukminnya lemes, enggak bisa apa-apa dia. Wah, saya enggak usah turun dah membantu. Ya, adanya saya seperti enggak ada. Karena enggak bisa dorong. Tapi kalau seorang mukmin punya kekuatan, dia bisa mendorong, bahkan mungkin sendirian dia bisa membantu. Luar biasa manfaatnya. Nah, dan itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bagi kita perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perumpamaan muslim dalam hal manfaat. Nah, maka demikianlah seorang mukmin. Seorang mukmin yang memiliki iman, semakin sempurna keimanannya, semakin besar manfaatnya. Oleh karena itu, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak satu pun dari umat ini yang mendapatkan hidayah melainkan itu bagian dari jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang memiliki keimanan dari kalangan umat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bahagian kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dia belum melakukan, ada orang yang melakukan apa yang dia tunjukkan pada kebaikan, dia telah mendapatkan pahala. Jadi luar biasa, manfaat yang besar sekali. Masyaallah rahimakumullah. Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, yang memberikan buahnya pada setiap waktu. Nah, inilah kurma yang bermanfaat. Di saat dia masih muda sudah dimanfaatkan, sudah bisa dimakan. Meskipun kurang bertahan, karena memang dia bentuknya apa statusnya seperti buah, sehingga dimakan pada saat mudanya. Ingin dipertahankan, tidak dipetik sampai matang, jadilah tamar. Jadi kurma yang bertahan dalam waktu yang lama, dimanfaatkan oleh kaum muslimin, dimanfaatkan oleh manusia, jadi makanan mereka, bahkan makanan pokok mereka. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah tabaraka wa taala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhuttu waraquha, daunnya itu tidak berjatuhan. Daunnya tidak berjatuhan. dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatahatu waraquha wala wala wala. Daunnya itu tidak berjatuhan dan tidak demikian, tidak demikian, tidak demikian. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyebutkan sifat-sifat dari pohon kurma yang tidak ada efek negatifnya. Ya, tidak ada efek negatifnya. Maka begitu pula seorang mukmin. Hendaknya seorang mukmin adalah seorang yang memberi manfaat kepada manusia, bukan mendatangkan kemudaratan. Menyampaikan kebaikan kepada manusia, bukan mengantarkan mereka kepada keburukan. La darara wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan, baik untuk diri sendiri ataukah untuk orang lain. Sampaikan al-haq, sampaikan kebenaran, jadikan orang lain bermanfaat pada diri mereka dan kepada yang lainnya pula, sebagaimana kita berusaha menjadikan diri kita bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin besar manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Asal dari pohon itu kokoh dan cabangnya ke atas. Ya. Yang dimaksud di situ adalah cabang-cabang keimanan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asluha thabit wa far'uha fis sama'? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi iman seseorang seperti itu. Semakin kuat akar, semakin kuat akar dari sebuah pohon, maka semakin mampu dia mempertahankan cabang-cabangnya atau semakin menjulang tinggi, itu tidak jadi masalah. Selama akarnya kuat, asluha thabitun wa far'uha fis sama, dan cabangnya tinggi menjulang ke atas. Nah, maka demikian pula seorang mukmin, semakin kuat imannya, ya, semakin kuat iman yang terdapat di dalam kalbunya, maka semakin besar pula manfaatnya. Semakin besar pula kebaikan yang akan dia sampaikan kepada yang lainnya. Nah, pohon kurma itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selalu membutuhkan air. Selalu membutuhkan air. Makanya perairan terus. Mereka yang punya pohon kurma, kebun kurma, itu terus perairan. Nah, semakin banyak air yang diserap oleh pohon kurma, maka semakin menguatkan akarnya dan semakin memperbaiki tumbuhannya, pohonnya semakin kokoh. Maka demikian pula iman seorang mukmin. Iman seorang mukmin ini butuh perairan, butuh ada yang selalu menyiramnya. Apa siraman iman itu? Hah? Apa siraman iman yang dapat menyuburkan iman, menumbuhkan keimanan? Apa itu? Hah? Wahyu. Al-Quran was-Sunnah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah air rohani. Itulah air keimanan. Berzikir kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajal. Hendaklah senantiasa lisan kamu itu basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, benar-benar Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan keimanan itu seperti pohon kurma itu. Sebagaimana pohon kurma membutuhkan air, maka demikian pula iman membutuhkan air, dan airnya keimanan adalah wahyu. Dan subhanallah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat yang bergandengan di dalam Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun i'lamu anna Allah yuhyil ardha ba'da mautiha." Belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman hatinya tunduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tunduk menerima apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, dan jangan mereka seperti orang-orang sebelum mereka dari ahlul kitab, mereka menunda-nunda waktu untuk bertaubat, mereka menunda-nunda waktu untuk kembali kepada jalan Allah, sehingga hati mereka menjadi keras dan mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Lalu kata Allah, i'lamu, dan ketahuilah, annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, bahwa Allah menghidupkan, menyuburkan tanah itu setelah keringnya. Jadi coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala pada awalnya menyebutkan tentang masalah hati. Hati yang hidup itu, hati yang subur itu adalah hati yang tunduk berzikir kepada Allah, menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuburkan tanah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sehingga tanah yang tadinya kering kerontang menjadi subur dan bisa menumbuhkan apa saja. Maka begitulah kondisi iman seorang mukmin. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perumpamaan yang sangat baik sekali. Semakin bertambah keimanan, maka semakin besar pula manfaatnya. Semakin berkurang keimanan, airnya berkurang, dia jarang berzikir kepada Allah, jarang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu pun semakin menipis dan menipis. Makanya sebagian para ulama salaf ditanya, halil iman yazid wa yanqus, apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang? Kata mereka, na'am, iya. Al-imanu yazidu hatta yakuna amsal jibal. Iman itu bisa bertambah sampai sebesar gunung. Ya. Terus bertambah dan bertambah bertambah. Dan iman juga bisa menipis hatta la yabqa minhu syai', bahkan sampai pada tidak tersisa sedikit pun dari keimanan. Waliyadzubillah. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kandungan yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Nah, tayib, saya kira sampai di sini penjelasan kita. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ada seorang yang punya hutang, namun ketika tidak dibayar yang menghutangi telah meninggal. Apa saya harus mencari ahli waris dan meskipun berbeda pulau? Nah, apakah hutangnya ini disedekahkan fakir miskin dengan niat untuk bayar hutang? Yang ketiga, dalam permasalahan di atas, dalilnya apa, Ustaz? Iya. Apabila seorang memiliki hutang lalu dia ingin melunasi hutangnya, sebab hutang tetap harus dilunasi. Fadainullahi haqqu yuqda. Kalau hutang kepada Allah juga harus dilunasi, maka hutang di antara sama manusia itu dilunasi. Dalam satu kaidah disebutkan hukuk, al-hukuk bainan nas mabniyatun 'alal musyaha. Hak-hak di antara manusia itu dibangun di atas al-musyaha. Musyaha itu sesuatu yang diperketat. Sesuatu yang sifatnya diperketat. Kalau ini punya hutang, memang merupakan kewajiban dia adalah melunasi hutangnya. Nah, dan hadis-hadis, ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak sekali. Namun ternyata yang meninggal ini yang dihutangi sudah meninggal. Nah, apa yang harus dia lakukan? Cari ahli warisnya. Tapi ahli warisnya jauh, beda pulau. Ya, kirim lewat rekening. Sekarang ini masya Allah, kirim mengirim duit mudah. Nah, sampai ke ujung dunia, kalau dunia punya ujung, ya pun sekarang mudah, iya kan? Kirim ke luar negeri, nah punya utang sekian, gampang. Nah, tinggal cek dulu apakah benar mereka dari ahli warisnya. Apabila iya, maka bayar utangnya, serahkan kepada ahli waris. Itu bagian dari warisan. Nah, kalau tidak ada dari mereka berhak menghadap ahli waris, namun kita mengetahui kerabatnya, serahkan pada kerabatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Yang ada hubungan kekerabatan itu lebih berhak daripada yang lainnya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita sudah tidak mengetahui, tidak ada ahli warisnya, kita juga enggak tahu kerabatnya sama sekali. Yang kita tahu si fulan hidup sebatang kara, tidak ada hubungan dengan yang lain. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini disedekahkan dan diniatkan bahwa sedekah ini bukan dari dia namun dari yang dia pernah meminjam atau berhutang padanya. Nah, dan insyaallah taala itu menjadi simpanan akhirah bagi orang yang meninggal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.